Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Bada'i'ul Masalik fi tawdihi Alfiyat ibn Malik al-ikhbar billadhi wal-alif wal-lam. Naam. Kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Makila akhbir anhu billadhi khabar. Makila akhbir billadhi khabar. Alilladhi mubtada'an qabl istaqar. Alilladhi mubtada'an qabl istaqar. Wa masiwahuma fawassidhu silah. Wa masiwahuma fawassidhu silah. A'iduha khalafu mu'til takmilah. A'iduha khalafu mu'til takmilah. Nahwulladhi daratuhu zaidun fada. Tortu Zaidan kana fadril ma'khada. Tortu Zaidan kana fadril ma'khada. Wa billadaini walladina wallati. Wa billadaini walladina wallati. Akhbir mura'iyan wifaqal musbati. Akhbir mura'iyan wifaqal musbati. Qabulu ta'khirin wa ta'rifin lima. Ukhbiru anhu hahuna qad hutima. Ukhbiru anhu hahuna qad hutima. Qadal ghina anhu bi ajnabiyin aw. Qadal ghina anhu bi ajnabiyin aw. Bi mudmarin syartun fara'in mara'aw. Bi mudmarin syartun fara'in mara'aw. Wa akhbaruhu nabi al-anba' bima. Wa akhbaruhu nabi yakunu fihi al-fi'lu qad taqaddama. Yakunu fihi al-fi'lu qad taqaddama. In shaha sawhu silatin minhu li'al. In shaha sawhu silatin minhu li'al. Qasawhi waqin miwaqallahu al-batal. Qasawhi waqin miwaqallahu al-batal. Wa iyakun ma rafa'at silatu al. Wa iyakun ma rafa'at silatu al. Dhamir ghairiha ubina wa fasal. Naam, pembahasan tentang al-ikhbar billadhi wal alif wal lam fi masail. Al-mas'alatul ula hadal bab wada'ahu an-nahwiyun limtihani talabi limtihani tulabi. Atau talibi, pakai mufrad saja. Hadzal bab wada'ahu an-nahwiyyun limtihani talibi wa tadribihi fil ahkam an-nahwiyyah. Bab ini dibuat oleh ahli nahwu dengan tujuan untuk menguji kemampuan santri dan melatihnya menggunakan hukum-hukum kaidah nahwu. Asalnya idza qila laka akhbir an zaidin min qaulika darabtu zaidan. Kalau ditanyakan kepadamu, tolong naam jadikan khobar lafaz Zaid dari ucapanmu darabtu Zaidan. Kalau darabtu Zaidan, darabtu tak fa'il, Zaidan maf'ul bih. Coba susunan ini engkau bikin Zaidnya menjadi khobar. Tapi maknanya tetap sama. Aku memukul Zaid, ya. Berarti yang memukul itu aku, yang dipukul itu Zaid, ya. Pelakunya sama, yang jadi objek juga sama, ya. Aku memukul Zaid. Tapi dengan bentuk Zaidnya ini jadi khobar. Fatakul alladzi darabtuhu Zaidun. Maka engkau bisa menjawab dengan ucapan alladzi darabtuhu Zaidun. Orang yang aku pukul bernama Zaid. Sama enggak dengan darabtu Zaidan? Aku pukul Zaid. Orang yang aku pukul adalah Zaid. Sama. Tapi secara hukum i'rab beda, ya. Zaidan yang pertama maf'ul bih, Zaid yang kedua khobar. Falladhi mubtada wa Zaid khabaru wa darabtuhu silatul ladhi wal ha'fi darabtuhu khalafun an Zaid alladhi ja'altahu khabaran wa ya'aidatun ala ladhi alladhi menjadi mubtada Zaidun khabarnya darabtuhu silah untuk alladhi. Sementara hak dalam lafaz darabtu ini kembali kepada Zaid yang engkau jadikan sebagai khobar. Dan ini adalah dhamir a'id yang kembali kepada alladhi. Nah, itu yang dimaksud dengan al-ikhbar bil-ladhi wal-alif wal-lam. Membuat khobar yang mutadaknya itu alladhi atau al-alif al-lam, yang ada al-alif al-lam tanpa merubah makna susunan lafaz. Jadi darabtu Zaidan, tolong Zaidnya dipakai sebagai khobar dengan susunan yang lain tanpa merubah makna. Jawabannya alladhi darabtu Zaid. Berarti kita pakai apa ini? Pakai senjata alladhi. Asalisa la budda min mutabaqatil mausul lismil mukhbar anhu bih li'annahu khabarun anhu wa la budda min mutabaqatil khabar al mukhbar anhu. In mufradan fa mufradun wa in musanna fa musanna wa in majmu'an fa majmu' wa in mudzakkaran fa mudzakkar wa in mu'annatsan fa mu'annats. Isim mausul harus sama dengan isim yang menjadi khobarnya, karena isim tadi adalah khobarnya. Dan menurut kaidah, khobar harus sama dengan mukhbar anhu atau mubtada. Kalau mufrad ya harus mufrad, kalau musanna ya musanna, kalau jamak ya jamak, kalau mudzakkar ya mudzakkar, kalau mu'annas ya mu'annas. Naam. Fa idza qila laka, kalau ada yang bertanya kepadamu, akhbir anil zaidaini min darabtu az-zaidain. Jadikan lafaz az-zaidaini khobar. dari ucapanmu darabtu az-zaidain. Qulta, maka kamu menjawab alladzani darabtuhuma az-zaidain. Ya, sama isi mausulnya ya. Dengan apa ini? Khabarnya. Aku memukul dua orang Zaid. Nanti kalau Zaidnya jadi khabar dengan makna yang sama, kita ucapkan alladzani darabtuhuma az-zaidain. Dua orang yang aku pukul itu adalah Zaid. Wa idza qila akhbir 'aniz zaidina min darabtu zaidin. Kalau ada yang tanya, coba lafadz az-zaidina jadikan khobar dari susunan darabtu az-zaidina. Qulta alladzina darabtuhum az-zaiduna. Wa idza qila akhbir 'an hindin min darabtu hindan. Qulta allati darabtuha hindun. Begitu seterusnya ya. Nah. Baik. Arabiyah. Istaratu fi ismil mukhbar anhu billadhi syurut. Isim yang menjadi khobar dari alladhi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Al-awwal ayakuna qabilan litakhir. Yang pertama harus bisa diakhirkan. Asani ayakuna qabilan litakrif. Yang kedua harus bisa dimakrifatkan. Asalis ayakuna solihan istighna'an lubi ajnabi. Yang ketiga, dia suatu ketika bisa dilepas. Nah, dengan lafaz lain, diganti dengan lafaz yang lain, tidak merusak makna. Ar-rabi'ah yakuna shalihan istighna'an bi mudmar. Bisa juga diganti dengan dhamir. Al-khamis ayakuna fi jumlah khobariyah. Yang kelima harus berbentuk jumlah khobariyah, bukan jumlah tolabiyah ya. Nah, semua contoh-contoh tadi sudah memenuhi persyaratan. Al-khamisah tukhbaru atau tukhbiru anil ismi al-karim min qawlika wa qawlahu al-batal. Fatakul al-wafi al-batola Allahu. Engkau bisa membuat nama Allah yang maha mulia menjadi khobar dalam ucapanmu waqallahu al-batola. Allah menjaga pahlawan itu. Fatakul, engkau jawab al-wafi al-batola Allahu, yang al-waqi ya. Pak titik. Al-waqi al-batola Allahu. Yang menjaga pahlawan itu ialah Allah. Thank you. Taib. Jadi ada susunan waqallahul batal. Allah menjaga pahlawan itu. Nah, al-ismul karim yakni lafzul jalal Allah kita pakai sebagai khobar. Maka bunyinya ialah al-waqi al-batalah Allah. Wa tukhbiru aidan anil batal. Engkau juga bisa membuat lafaz batal jadi khobar. Fatakul al-waqihillahu al-batalu. Nah, yang dijaga oleh Allah ialah pahlawan itu. Nah, di otak adik ya. Nah, intinya pembahasan al-ikhbar di sini ialah membuat lafaz-lafaz tertentu sebagai apa ini? Khobar. Tanpa merusak maknanya, yakni tanpa merubah makna lafaz yang sudah diucapkan. As-sadisa idza qulta. Balagtu min az-zaitina. Balagtu min az-zaitaini. Ilal umaraini risalatan. Jika engkau katakan balagtu minaz zaidaini ilal umaraini risalatan, aku menyampaikan surat dari dua Zaid kepada dua Umar. Fa in akhbarta anita fi balagtu, kalau engkau ingin menjadikan tak yang ada pada balagtu sebagai khobar, kulta engkau bisa mengatakan al-muballighu minaz zaidaini ilal umaraini risalatan ana, yang menyampaikan surat dari dua Zaid ke dua Amr ialah ke dua Umar ialah aku. Jadi ananya jadi apa ini? Khobar dari tak tadi itu. Wa in akhbarta az-zaidaini, dan jika engkau ingin menjadikan lafaz az-zaidaini jadi khobar, kulta engkau bisa mengatakan al-muballighu ana minhuma ilal umaraini risalatan az-zaidaini. Sayalah yang menyampaikan kepada dua Umar surat dari dua Zaid, yang menyampaikan dari keduanya ke dua Umar surat ialah dua Zaid. Al-Muballigh ana minhuma ilal umaraini risalatan az-zaidan. Ya, az-zaidan itu apa ini? Khobarnya. Wa in akhbarta anil umaraini, dan jika engkau jadikan lafaz umaraini sebagai khobar, kulta al-muballigh ana minaz zaidaini ilaihim risalatan al-umaroni. Nah, ini al-umaron ya. Al-Muballigh ana min az-Zaidina ilaihima irsalatan al-Umaran ilaihima. Nah, salah ketik ya. Jadi kalau al-ubara ini jadi khobar, maka bunyinya ialah al-muballighu ana minaz-zaidaini ilaihima risalatan al-ubarani. Taib. Jadi pembahasan al-ikhbar biladhi wal-alif wal-lam itu intinya adalah membuat lafad-lafad tertentu sebagai khobar ya, tanpa merubah susunan lafad yang ada, tanpa merubah ini makna lafad yang ada. Nah, jadi yang asalnya jadi maf'ul bi terus bisa kita jadikan sebagai khobar, yang asalnya fa'il bisa kita jadikan sebagai khobar di utak-atik ya, tanpa merubah makna, maka ini bisa dilakukan. Bismillah, barakallahu fikum. Ini adalah ujian ya dan latihan untuk para santri dalam menggunakan teori-teori nahwunya. Nah, biar bisa berkembang, barakallahu fikum. Jadi dengan mutaatik tadi, nah istilahnya itu teka-teki ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun pembahasan berikutnya tentang al-adat, tentang kaidah dalam masalah hitungan dan bilangan, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Besok hari Rabu persiapan imtihan ya. Untuk hari Kamis imtihan lagi ya. Siapkan materinya, dimulai dari Abniyatul Masadir ya, sampai Af'alut Tafdhil. Nah, dipersiapkan baik-baik, usahakan masuk ya, supaya enggak merepotkan barakallahu fikum penilaian, jangan ceroboh, banyak-banyak merujah. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.